حق الله حق الجهاد حتى أتى باليقين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. إخواننا أخوات رحمة الله سكيلان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، segala puji dan syukur panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah kurnia-Nya kepada kita. Dan pada malam ini, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersama pada tempat ataupun pada pertemuan kita untuk kita teruskan pembahasan kita hadis-hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim, di mana kita telah sampai ke Kitabul Khair dan telah kita bahaskan tentang hukum mandi untuk wanita yang sedang dalam janabah, khususnya tentang ikatan rambutnya. Maka hadis-hadis yang kita baca di dalam bab tersebut menunjukkan bahawa tidak ada kelainan di dalam cara mandinya seorang wanita yang dalam janabah berbanding dengan cara laki-laki mandi, melainkan jika wanita itu mengikat rambutnya, sanggul rambutnya itu ketika mandi tidak perlu ditanggalkan. Itulah yang kita dapat daripada hadis-hadis Nabi SAW, terdapat kitab dalam kitab Sahih Muslim. Jadi Nabi SAW bila ditanya oleh seorang wanita, apakah aku membuka sanggulku untuk mandi janabah, maka apa angkutuhu lil haidah, maka Nabi SAW kata tidak perlu. Kemudian pembahasan yang seterusnya adalah berkenaan dengan wanita yang mempunyai sanggul dan dia ingin mandi untuk haid. Dan kita telah baca di dalam satu riwayat daripada riwayat-riwayat dalam bab sanggul ini ataupun ikatan rambut ini, bahawa Nabi SAW juga apabila ditanya tentang apakah perlu seorang wanita menanggalkan sanggulnya untuk janabah dan untuk haid, Nabi SAW kata tidak perlu. Di zahir riwayat tersebut sama saja hukum haid dengan hukum janabah, ini hadas besar. Dan telah kita jelaskan bahawa daripada sudut hadis, riwayat ini sebenarnya adalah riwayat yang dilemahkan oleh ulama, sebagaimana dibahaskan pada pelajaran ketika itu, antaranya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tahdhibus Sunan, yaitu Sunan Abu Dawud, dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan kita telah kumpul dengan riwayat-riwayat, kita dapati bahawa riwayat ini adalah riwayat yang syadza, iaitu riwayat yang asing, yang lemah, kerana ia menyalahi riwayat-riwayat orang yang lebih dipercayai daripada mereka dan lebih banyak. Jadi apa hukumnya sanggul untuk wanita yang haid ketika mandi? Maka jawabnya adalah kita baca pada bab seterusnya, iaitu hendaklah mereka menanggalkan sanggulnya. Bagaimana dalam hadis Aisyah juga terdapat di dalam kitab Sunan, apabila beliau ingin mandi ihram ketika haid, Nabi SAW kata tanggalkanlah, lepaskanlah rambutmu waktu sili. Jadi Nabi SAW perintahkan dia untuk menanggalkan rambutnya, yakni sanggul rambutnya. Dan juga di dalam hadis dalam Sahih Muslim jelas terdapat perbezaan antara mandi, sifat mandi wanita dalam janabah dan sifat mandi wanita dalam haid. Nabi SAW telah perintahkan wanita dalam keadaan haid untuk ketika mandi untuk menuangkan air bercampur bidara, sidrah, kemudian untuk menggosok-gosoknya dengan gosokan yang syadid dan yang kuat. Kemudian dalam riwayat lain disuruh untuk memerah rambutnya, dan itu tak mungkin dilakukan jika rambut itu masih diikat di atas kepala. Itu hanya boleh dilakukan bila rambut itu ditanggalkan. Jadi ini sesuai dengan riwayat-riwayat lain. Kita teruskan bab berikutnya, yaitu bab al-mustahadha wa ghasluha wa salatuha. Bab al-mustahadha wa ghasluha wa salatuha, artinya bab menerangkan tentang al-mustahadha dan mandinya, begitu juga ada solatnya. Jadi mustahadha adalah seorang lagi daripada jenis wanita yang perlu mandi. Tetapi ada pembahasan tentang mandinya sebab kita masih dalam bab mandi ya. Kemudian tentang haid dan mustahadha, sejenis daripada sejenis daripada wanita haid, dan bagaimana solatnya kerana terdapat hukum yang khusus tentang beliau. Jadi Imam Muslim rahimahullah ta'ala berkata, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Waqi'un an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahabu fala athur afa ad'u as-salat فقال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. Maksud di sini kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, telah datang Fatimah bintu Hubaysh radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini wanita yang mustahab, yakni mustahadah. Fala athur, maka aku tidak suci. Apakah aku perlu meninggalkan solat? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Hanya sahaja yang demikian itu adalah irqun ataupun urat, dan dia bukanlah haid. Apabila datang haid, maka tinggalkanlah solat. Apabila haid itu telah berlalu, maka cucilah darimu darah itu dan solat. Jadi di sini menerangkan tentang sejenis wanita yang bermasalah, iaitu mustahabah. Jadi mustahadah asal dia adalah hadha yahidu juga, ataupun hadha tahidu, yakni yang haid. Tapi ada tambahan huruf alif, sin dengan ta, istahaba. Okay. Dan biasa dalam bahasa Arab, jika ada tambahan huruf, ada tambahan apa? Makna. Jadi apa tambahan makna dekat sini? Jadi tambahan makna adalah, dia pun keluar darah macam haid. Tapi dia lebih lagi daripada haid. Di mana ia keluar melampaui waktu haid yang biasa, ataupun ia keluar bukan pada waktu haid, dan itu menunjukkan bahawa dia ni bukan haid sebab dia keluar bukan pada waktunya, dan dia mempunyai sifat-sifatnya yang berbeza yang akan kita terangkan insyaAllah. Dan maka itulah terdapat kemusykilan kalangan sahabat wanita, apakah hukum istihadah darah yang keluar daripada kemaluan wanita ini sama dengan yang biasa mereka tahu tentang haid. Sebab haid kita dah jelas tentang hukumnya, bahawa kita apabila datang haid, wanita tersebut tidak boleh mengerjakan solat wajib, apalagi solat sunat, dan dia tidak boleh berpuasa, dan dia tidak boleh didatangi oleh suaminya. Dan dalam bab cerai-berai pun ada, dalam bab iddah ada masalah, banyak masalah daripada hukum haid yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Berapa banyak, berapa lamakah iddahnya, gantung kepada berapa, kena tahu apakah itu haid ataupun tidak, dan dikira daripada situ sebelum dia apa ni boleh berkahwin dengan lelaki lain dan sebagainya kalau telah diceraikan. Jadi datang seorang sahabat wanita namanya Fatimah binti Abi Hubaysh. Jadi ini menunjukkan bahawa para wanita zaman Nabi SAW boleh keluar, pernah keluar jumpa Nabi SAW untuk minta fatwa, bertanyakan satu tentang agama menunjukkan kebolehannya. Walaupun itu bukan asal, kerana wanita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menetap di rumah-rumah mereka, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Ahzab, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Maksudnya, hendaklah kamu wahai isteri-isteri Nabi, asalnya pada isteri-isteri Nabi, tetap karna di rumah-rumah kamu, dan janganlah kamu bertabarruj dengan tabarruj jahiliyah yang pertama, yang keluar dengan bertabarruj, iaitu tidak menutup aurat dan berhias dan sebagainya. Bahkan cara berjalan pun, kalau tidak apa ni sopan, boleh dianggap sebagai tabarruj. Jadi kalau nak keluar, bukan keluar dengan tabarruj, dan keluar dengan hajat dan keperluan. Wala tabarrajna bitabarruj jahiliyatil ula wa aqimnas shalah. Dan perintahkan untuk dia, mereka ni dirikan solat. Walaupun semua orang diperintahkan untuk dirikan solat dan keluarkan zakat, tapi perintah ni khusus untuk wanita-wanita muslimat, khususnya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ati'na Allah dan ta'alah pada Allah dan Rasulnya. Dan hanya sahaja Allah inginkan untuk kamu mengeluarkan atau menghilangkan daripada kamu rijza, kekotoran. Wahai ahlul bait, wahai ahlul bait, keluarga, rumah keluarga ataupun ahli keluarga, rumah keluarga Rasulullah SAW, ahlul bait. Wa yutahhirukum tathira, dan untuk menyucikan kamu dengan kesucian yang benar-benar. Jadi suci badan saja tak cukup, tapi cuci dengan apa? Dengan akhlak, dengan ibadat dan sebagainya. Jadi antaranya adalah perintah-perintah tadi. Jadi antara yang dimulakan dengan apa? Dengan diam dan tetap di dalam rumah-rumah mereka. Jadi mudah Allah SWT terangkan apa yang mereka boleh buat di rumah-rumah mereka. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Dan ingatlah, bacalah apa yang dibacakan di rumah-rumah kamu daripada ayat-ayat Allah dan Al-Hikmah. Apa yang dibaca dalam rumah-rumah mereka? Al-Quran, ayatullah. Di sini adalah Al-Quran dan Hikmah, kata ulama. Inilah yang disebutkan oleh ulama sebagai hadis-hadis Nabi SAW. Baik. Jadi asalnya wanita-wanita pada zaman Nabi SAW, mereka duduk di rumah. Kalau ada keperluan, dilakukan oleh orang-orang lelaki. Tetapi dalam hal-hal agama yang membabitkan isu-isu wanita, tentu sekali sebahagian wanita ingin bertanya sendiri langsung daripada Rasulullah SAW dan mendengar jawapan dia sendiri. Kerana mungkin perkara-perkara tersebut tidak berapa peka daripada kalangan orang-orang lelaki. Jadi datang Fatimah binti Abi Hubaysh kepada Nabi SAW dan dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku wanita yang mustahabah, iaitu darahnya keluar daripada kemaluan, yang bukan darah haid. Fala athur, dan aku tak pernah lah. Fala athur ni mudarik, maknanya sekarang dan akan datang. Mudarik tu maknanya apa? Present tense, dan dia boleh juga kepada yang future tense. Iaitu aku tak pernah bersih. Apa maknanya tak pernah bersih? Bukan tak pernah wuduk, bukan tak pernah mandi, tak pernah masuk gigi, tak maksudnya apa? Darahnya itu tidak henti-henti. Ya, darah aku tak pernah berhenti. Maka soalannya adalah, apa ada solat? Apakah aku tinggalkan solat? Baik, jadi ini bertanya tentang hukum agama, tentang hukum solat dalam keadaan seperti ini. Baik, jadi kita tak tahu, kita ijtihad sendiri ke, ataupun kita tanya orang yang lebih mengetahui. Sekejap ni kita tanya orang yang lebih mengetahui, dan orang tu bila kita tanya, kita yakin lah dia tahu jawapannya. Dan kalau dia dah jawab, kita nak amalkan atau tak amalkan dengan jawapannya? Kita jawab, kita amalkan. Kita tak tanya lagi orang lain. Kalau dia kata tak tahu, dia tak sure, ataupun dia keluarkan dalil yang macam-macam je, bolehlah kita tanya orang lain. Saya tanya orang yang mengetahui. Sebab kita kena tanya bukan sebarang orang. Kita perlu tanya ahli zikri. Yang ini ulama yang mengetahui tentang Al-Quran, zikir dan sunnah, juga zikir, peringatan, ilmu. Jadi apakah aku meninggalkan solat? Maknanya tak solat. Datang waktu solat, tak payah solat. Macam kita dalam haid. Ya. Maka jawab Nabi SAW, ini adalah nasnya, la, tidak. Tidak tu maknanya tidak apa? Tapi kita tahulah, kita dah baca hadis sebelum apa persoalannya, la tentang meninggalkan solat. Jadi tidak maknanya tidak, jangan tinggalkan solat. Jadi maksudnya la tada'is solat. Jangan kau tinggalkan solat. Maknanya masuk waktu, darah masih keluar, solat tetap solat. Dan apa hukumnya tidak meninggalkan solat ketika istihadah ni? Apa hukum tidak meninggalkan solat ataupun apa hukum solat? Wajiblah, sama macam biasa. Kalau tinggalkan solat, haram. Ini kau pusing-pusing juga dia cakap ni. Jadi maknanya dia tak macam, dia macam orang biasa. Kalau dia tinggalkan solat, dia haram dan berdosa telah meninggalkan solat yang wajib. Itu membahaya. Dan meninggalkan solat, kita tahu apa hukumnya. Antara dosa yang Rasulullah SAW sifatkan sebagai apa? Sebagai kufur. Al-faslu bainana wa bainal kufri tarkus solat. Itu Nabi SAW satu riwayat. Garis pemisah antara kita dan al-kufru, kekufuran, adalah meninggalkan solat. Jadi itu membahaya. Jadi ini pun sama juga. Maka kemudian Nabi SAW terangkan apa itu istihadah ataupun kenapa tak boleh tinggalkan solat. Ini taklil lah, kita boleh katakan apa ni, menyebutkan sebab hukum itu. Sabda Nabi SAW, innama zaliki irkun. Zalika ke zaliki? Boleh je? Zalika. Patutnya zaliki lah, sebab orang yang ke depan tu wanita lah, zaliki. Innama zalika, dalam kitab ni pun zalika. Innama zaliki irkun wa laisa bil haidah. Darah itu yang keluar tu bukan batu haid, itu sebenarnya hanyalah irqun. Yang ini urat. Irqun urat. Kalau arqun peluh, besar. Jadi dia datang daripada urat. Urat mana? Maksudnya kata ulama adalah urat rahim. Tapi bukan daripada rahim betul. Sebab haid datang daripada rahim. Peluh dia apa tu semuanya tu, nanti dia nak kena tukar tu, kata orang tu. Dia expire, dia keluar. Dia cakap je lah. Jadi dia tak, nanti dia akan keluar yang fresh punya. Jadi kalau bersatu, dia subur. Jadi senang ataupun insyaAllah dengan izin Allah dapat lahirkan anak. Jadi kalau kat situ je 10 tahun, dia keluar dah tak aktif lagi, kata orang tu. Baik. Jadi itu antara maklumat sains lah, saintifik tentang proses haid ini. Tapi istihadah ni bukan daripada situ. Bukan darah haid yang banyak-banyak tu lepas tu dia keluar. Tidak. Tetapi dia datang daripada urat, salah satu urat daripada urat rahim. Kata ulama, urat ini dalam syarah Imam Nawawi adalah, namanya adalah al-azil. Al-azil, ada kata azir. Ini daripada kalimat uzur. Ada kata adil, ada kata adil. Baik. Jadi itu hanya nama saja yang menunjukkan tentang sifat darah apa ni, darah ini datang ni daripada mana? Daripada urat. Jadi, dan Nabi SAW terangkan asal usul darah ini dia datang daripada urat. Walaisa bil haidah, dan dia bukan darah haid. Jadi Nabi SAW nafikan dia adalah darah haid. Jadi dia darah lain. Dan bila Nabi SAW nafikan dia darah, bukan darah haid, menunjukkan bahawa hukumnya dah tak sama dengan hukum haid. Hukum haid terdapat dalam Al-Quran, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, dan mereka bertanya kepada kau wahai Muhammad tentang haid ataupun tempat haid ataupun tempat waktu haid. Ini telah cerahkan apa kata Allah SWT, qul huwa azan, katakanlah Muhammad, dia adalah kekotoran. Jadi haid itu adalah kekotoran, tempat haid kekotoran. waktu haid, waktu kutub. Itu antara penerangan. Kemudian fa'tazilun nisa'a fil mahyid, maka tinggalkan, jauhkanlah kamu daripada wanita-wanita dalam waktu haid. Jauhkan fa'tazil i'tizal. Fa idza tatahharna fa'tu hunna fa idza tatahharna fa'tu hunna min haitsu amarakumullah. Innallaha walakan wala taqrabuhunna hatta yatahhun. Jauhkanlah daripada wanita ketika haid dan jangan mendekati mereka sampailah mereka yatahhurna, sampai mereka bersih. Maknanya dah tak keluar darah haid lagi. Itu semua hukum-hukum ya, yang ada dalam Quran. Kemudian tentang meninggalkan solat, itu ada dalam dalam hadis. Tentang hukum boleh bersatu dengan wanita yang haid tetapi bukan di tempat haid, eh? Sama ada dengan alas atau tidak alas, itu dalam hadis. Tentang hukum makan dan minum dengan wanita haid, itu pun dalam dalam dalam hadis. Eh? Jadi itu antara hukum-hukum haid yang diketahui oleh umat. Jadi yang ini tentang istihadah. Jadi bila istihadah tu bukan darah haid, maka dia mempunyai hukum yang berbeza. Jadi kata Rasulullah SAW, fa idza aqbalatil haydatu fada'i solat. Maka apabila datang haid, tinggalkan solat. Ini memang semua orang tahu, bila datang haid yang betul, tinggalkan solat. Tapi apakah semua orang tahu haid dah datang? Tak semua orang tahu ini darah apa. Kalau orang tak pernah nampak darah haid, seperti wanita ataupun yang baru balik, baru pertama kali datang haid, mana dia tahu ni darah haid atau bukan, atau darah istihadah. Okay. Ataupun dalam keadaan-keadaan tentu orang dah darah itu dia unik sikit, dia lain daripada yang lain, sampai tak kenal, sekejap gelap, sekejap tak gelap, campur-campur dan sebagainya kan, sekejap pekat tak pekat. Jadi mungkin dia pun dah tak, dia pun pening, ni darah apa pun dia tak tahu. Tetapi Nabi SAW cakap dengan Fatimah binti Hubaysh, seolah-olah Fatimah binti Hubaysh radhiyallahu anha tanya ni, dia tahu mana satu darah haid, mana satu bukan. Sebab dia kata, ini mra'atun ustahal, aku adalah wanita yang istihadah. Maknanya dia tahu, yang ini sedang istihadah, yang haid lain, yang ini istihadah, yang ini bukan darah biasa waktu haid. Jadi kalau ini menurut dalilnya, daripada hadis ini dalil bahawa orang yang mengenal darah istihadah daripada darah haid, jadi waktu darah haid datang, dia tinggalkan solat. Lepas tu darah tu tak berhenti, dia akan keluar terus, tapi dia kenal darah ni darah haid. Jadi apa dia buat? Wa idza adbarat fasili an kidam. Apabila darah haid tu dah putus, tapi darah masih keluar, tapi dia tahu ni darah lain, maka apa dia buat? Maka cucilah darah daripada tempat tersebut, daripada kemaluan, wasalli, kemudian solat. Tapi kita tahu darah haid ni tak pernah putus, darah yang turun keluar ni sebenarnya tak pernah putus. Jadi maknanya dia cuma cuci saja dan dia solat. Ini ada pembahasan macam mana, apakah maknanya kita solat sedangkan dalam keadaan apa ni, darah itu terus keluar. Jadi soalnya daripada hadis ini, darah itu akan keluar ketika solat. Dan kita tahu dalam keadaan biasa, apa juga yang keluar daripada kemaluan, ketika kita ada wuduk, ada taharah, yang akan membatalkan wuduk, yang antara perkara yang membatalkan wuduk. Jangan kata air, jangan kata darah, angin pun kalau keluar daripada kemaluan kena angkat wuduk, apa lagi air, apa lagi darah, lagilah kena angkat wuduk. Jadi oleh kerana Nabi SAW tak jelaskan apa-apa, Nabi kata tetap kena solat. Nak solat macam mana lagi? Solat dalam keadaan apa? Dalam keadaan darah tu keluar dan dia wajib. Hukumnya apa? Wajib. Ada khilaf tak dalam masalah ni di kalangan ulama tentang wajib hukum hukumnya bagi wanita yang istihadah, yang darahnya keluar, solat walaupun darah sedang keluar? Jawabnya tak ada, tak ada khilaf. Alhamdulillah kalau ada khilafan yang kita cuma ulama khilaf tentang beberapa perkara. Antaranya adalah kewajipan mandi untuk orang yang istihabah. Kemudian tentang hukum berwudu untuk wanita yang istihabah. Tak ada masalah. Sebelum kita masuk ke situ, kita baca lagi lah riwayatnya. Kata Imam Muslim lagi, haddatsana Yahya ibnu Yahya, qala akhbarana Abdul Aziz ibnu Muhammad wa Abu Muawiyah. Wa haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, qala haddatsana Jarir. Wa haddatsana Ibnu Umayr, qala haddatsana Abi. وحدثنا خرف ابن هشام قال حدثنا حماد ابن زيد كلهم عن هشام ابن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت حبيش بنت أبي حبيش ابن عبد المطلب ابن أسد وهي امرأة منا. قال وفي حديث حماد ابن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. Ya, dengan sanadnya katanya dengan macam-macam sanad ada hak-hak tu maknanya berpindah dari satu sanad ke sanad yang lain. Dan dalam salah satu sanadnya iaitu hadis Qutaibah bin daripada Jarir datang Fatimah bintu Abi Hubaysh bin Abdul Muttalib bin Asad. Jadi Abu Hubaysh ni bukan nama dia. Nama dia bukan Abu Hubaysh. Dia adalah anak kepada Abdul Muttalib. Dan dia adalah seorang wanita daripada kalangan kita. Dia kata Aisyah radhiyallahu anha, ini daripada kalangan Quraisy lah. Dan dia berkata di dalam hadis Hammad bin Zaid ada tambahan huruf dan kami meninggalkannya. Yang kami tak sebutkannya. Tambah huruf ni bukan tambah huruf alibata lah. Harf dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab maknanya apa? Kalimat. Sama ada jumlah 1, 2, 3, 4 jumlah pun dipanggil harf juga. Kadang-kadang harf dipanggil bahasa. Baik, aturan ingatkan huruf tu maknanya abata tu kan. Ataupun aturan kata huruf dalam nahu, huruf makna dia lain. Min, ila, ala, fi tu kan datang dari dengan, di dan seumpamanya. Itu semua adalah istilah yang datang selepas zaman Nabi SAW. Itu adalah istilah bahasa, istilah ulama-ulama nahu. Jadi mereka kata huruf macam ini. Tapi harf dalam bahasa Arab asalnya boleh makna harf satu, satu perkataan ataupun satu, satu apa tu, satu satu sentence lah. Jadi sebab itu kalau Nabi SAW kata bacalah Quran ataupun sesungguhnya setiap amalan yang baik itu digandakan dengan apa? Dengan 10 sehingga 700 pahala itu tentang baca Quran. Dan tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, satu huruf. Tapi alif itu harfun, lam itu harfun, dan mim itu harfun. Jadi, kemudian kita semua ingatkan alif, lam, mim itu huruf. Sedangkan sebenarnya dalam bahasa Arab huruf dan huruf itu maknanya apa? Boleh jadi satu perkataan. Sebab Nabi SAW apa ni kata alif, lam, mim bukan satu huruf. Tapi kalau alam, alam tu satu huruf. Jadi huruf dalam bahasa Nabi SAW adalah satu perkataan, bukan satu satu huruf. Faham eh? Itu nanti. Jadi apa bezanya macam alam tara kaifa? Alam tu berapa banyak pahala kalau kita baca alam? Kalau alif lam mim kita dapat berapa banyak pahala? Kalau alif lam mim Nabi SAW kata satu tu satu huruf. Alif lam mim. Jadi ada berapa huruf semuanya? 3. 3 kali 10 apa? 30 pahala. Tapi kalau alam dapat berapa pahala? Ha? Alam ni berapa huruf? 1. Jadi kali? Jadi 10. Faham? Tapi orang yang akan lain. Alam dengan alif lam mim sama. Tak. Sebab mereka mendasarkan hukum mereka terhadap fahaman mereka tentang makna. Waktu kali kita kaji pula ada pembahasan daripada Syekh Ihsan Al-Taymi Rahmatullah, salah seorang anak murid Syabani, yang ada satu pembahasan tentang huruf ni. Sebab tu Nabi SAW kata Quran ni diturunkan di atas apa ni, 7 huruf. Kita pun terpinggir-pinggir 7 huruf. Kita tahu ada alif sampai sampai ain ke sampai amzah tu ada 29, 28, 28 huruf. Macam mana boleh sampai 7 huruf ya? Adakah 7 huruf tu 7 dialek lah? Dia kata itulah dan ini. Jadi dia kena lihat daripada sudut bahasa huruf-huruf. Huruf ni apa pak makna? Baik, yang penting dekat sini kita balik. Dan dalam hadis Hamad bin Zaid ada tambahan huruf. Maknanya huruf ada tambahan beberapa perkataan yang kami tak sebutkan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dia tak sebutkan sebab riwayat ni lemah. Dan huruf yang ditambah tu adalah dan hendaklah kamu berwudu. Maknanya Nabi SAW kata apa? Bila haid itu dah pergi, hendaklah kamu cuci darah tersebut daripada kamu dan berwudu. Itulah tambahan dengan dalam riwayat Hamad bin Zaid. Tapi tak disebutkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau itu adalah salah satu riwayat menunjukkan bahawa seorang yang mustafadah itu selain daripada cuci empat darahnya, dia kena apa? Dia kena berwudu untuk setiap kali untuk solat, dia kena berwudu. Riwayat yang berikutnya, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Lais ha wa haddatsana Muhammad bin Rumh, qala akhbarana Al-Laits 'an Ibn Shihab an Urwata an Aisyah annaha qalat istaftat Ummu Habibah bint Jahsy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qalat inni ustahab fa qala innama dhalika 'irqun فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. Kata Aisyah radhiyallahu an, datang Ummu Habibah bintu Jahsyim bertanyakan fatwa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, sesungguhnya aku ini wanita yang mustahabah. Maka Nabi SAW jawab, itu hanyalah darah daripada urat, maka mandilah kemudian solatlah. Maka biasanya dan siapa ni, beliau biasa mandi untuk setiap solat. Jadi hadis ini atau riwayat ini ada banyak perbezaannya dengan yang pertama. Jadi dalam riwayat ini ada ringkasanlah sikit. Yang penting adalah jawapan Nabi SAW yang sama, cuma apa? Itu yang darah ni, darah istihadah ni adalah darah daripada urat tu sama. Kemudian hukumnya Nabi SAW kata hendaklah kau mandi kemudian kau solat. Nabi SAW tak terangkan mandi bila mandi. Baik. Jadi oleh kerana itu kita kena faham kan dengan riwayat sebelumnya. Sebab Nabi SAW ada terangkan waktu-waktu. Waktu datang haid, jangan solat. Waktu haid dah tak ada, solat. Tapi Nabi dalam hadis tersebut, dalam hadis pertama, Nabi ada sebut tak tentang mandi? Tak ada. Nabi cuma suruh cuci darah je dan solat. Jadi kalau orang nak ambil hadis yang pertama tadi je, dia cuma apa? Okey, haid datang dia tak sembahyang. Bila haid dah tukar warna dia, darah dah tukar warna, dia tahu yang ini dah jadi darah lain, darah istihadah. Dia cuma cuci je tempat kemaluan dia. Zap, terus Allahu Akbar. Wuduk pun tak ada. Kalau tak pakai riwayat wuduk, kalau ada riwayat wuduk, dia cuma terus wuduk je, tak payah mandi. Tapi dalam riwayat ini, Nabi SAW perintahkan dia untuk mandi. Tapi ni bukan orang sama, ni orang lain. Ummu Habibah. Baik. Jadi maknanya nak gabungkan adalah dengan kita faham seperti ini. Jadi bila haid itu dah putus, maka kita cuci tempat darah tu dan kita mandi. Dan kalau dah berwuduk ketika mandi macam biasa lah. Nak wuduk lagi lah, dah tak payah. Kalau tak, dia kena wuduk lah. Itu tu yang pertama. Lepas tu kalau batal wuduknya, dia kena mandi lagi tak? Tak payah lagi. Jadi untuk solat yang kedua, dia cuma perlu berwuduk sahaja macam biasa. Berkata lais qala lait ibn sa'ad lam yadhkur ibn shihab anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara umma habibata bint jahshin an tartasila 'inda kulli salat walakinahu shay'un fa'alathu hiya. Kata lait ibn sa'ad, salah seorang perawi, ibn shihab perawi hadis itu yang meriwayatkan pada kita, dia tidak meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah perintahkan Ummu Habibah binti Jahshin tadi untuk mandi setiap solat. Tetapi itu hanyalah sesuatu yang beliau yang lakukan. Nabi SAW tak suruh mandi setiap kali solat, Nabi cuma suruh mandi saja kemudian solat. Bukan setiap kali nak solat mandi. Tapi itu yang mandi tiap-tiap solat tu hanyalah orang tadi, yang ni penanya tadi. Jadi menunjukkan bahawa ini adalah satu perkara yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tapi ijtihad daripada beliau. Dan ia tidak termasuk bid'ah lah, sebab dia termasuk apa, ijtihad untuk lebih bersih. Mandinya bukan nak menyalahi sunnah, tapi nak lebih bersih, lebih baik. Tak ada pasal. Waqala ibn Rumhi fi riwayatihi ibnatu Jahshin walam yadhkur Umma Habibah. Dalam ini masalah nama orang ni, dalam riwayat ibn Rumhi ibnatu Jahshin, anak Jahsh, tapi dan dia tak menyebutkan dia Ummu Habibah. Itu pun disebutkan oleh Imam Muslim. Sebab ada khilaf tentang nama orang ni. Dia tekan nama sebab tu lah, tak berapa penting. Sebab hukum dia tetap sama lepas tu kan. Riwayat yang berikutnya, وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيبت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. Maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Ummu Habibah binti Jahsy khatanah. Khatanah tu maknanya saudara daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerabat daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dan dia di bawah Abdul Rahman bin Auf. Di bawah tu maknanya apa? Abdul Rahman ke atas, dia kat bawah, bukan eh? Maknanya dia isteri lah di bawah. Dia ni isteri Abdul Rahman bin Auf. Dia istihadah selama 7 tahun. Masya Allah, 7 tahun. Jadi kalau ada wanita zaman sekarang istihadah 7 hari, ketahuilah zaman Nabi SAW ada wanita-wanita yang istihadah 7 tahun. Lagi lama, tak henti-henti dah lah. Tuan hari-hari kena bersihkan. Maka dia datang jumpa Nabi SAW untuk minta fatwa. Bastaftat Rasulullah SAW akhidari. Maka jawab Nabi SAW, sesungguhnya ini bukanlah haid, tetapi ini adalah urat. Maka mandilah dan solatlah. Baik. Jadi dalam riwayat ini menerangkan tentang jangka panjangnya, lamanya istihadah yang dialami oleh sahabat wanita tersebut. Dan kemudian maknanya sama atau hukumnya sama, iaitu hendaklah dia mandi dan solat. Ada tak sebut tentang mandi untuk setiap solat? Tidak sebut. Ada tak disebut tentang wuduk? Tidak sebut. Okay. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah beliau yakni Ummu Habibah yang bertanya tadi, dia mandi di dalam bekas. Yang diletakkan bekas di bawahnya lah. Di dalam bilik kakaknya Zainab binti Jahshin. Sampailah air yang dalam bekas itu jadi merah. Ini nampak merah. Jadi maknanya ketika mandi itu darah masih keluar. Dan lepas mandi keluarlah terusnya. Lepas itu tetap dia solat. Jadi itu perbuatan ataupun menunjukkan pada kita tentang bahawa mandi itu sebenarnya tidak mensucikan darah tersebut. Darah tetap keluar. Jadi mandinya untuk apa? Sekarang kita masuk pembahasanlah. Apakah sebab diperintahkan untuk mandi? Adakah dia untuk mensucikan darah tadi ataupun kerana makna lain? Maka yang benar adalah mandi ini bukan kerana istihadah, tapi kerana apa? Kerana haid. Haid bila dah habis, macam biasa kita kena mandi. Jadi niatnya adalah niat agak ada besar kerana haid, bukan mandi kerana istihadah. Jika ini sebabnya mandi yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maknanya lepas itu dah terangkat hadas besar. Jadi dah naikkan solat ni, kemudian mas dah datang solat lagi satu, besok lusa apa semua, darah masih keluar, kena mandi lagi tak? Saya tak bayang. Sebab dah tak ada haid lagi. Ini semua dah istihadah. Jadi apa yang diperlukan? Kalau dia ada hadas besar, buang air kecil ke, kentut ke apa ke semuanya, macam biasalah. Orang yang batal wuduknya, dia kena apa? Mandi ke ambil wuduk? Angkat wuduk. Dan yang perlu cuma angkat wuduk sahaja. Nak cuci tempat darahnya apa semua, asalnya dah tak payah lagi. Pasal apa dia buat pun darah tetap keluar. Itu jika darah istihadah ni keluar berterusan. Tetapi kadang-kadang istihadah ni bukan keluar berterusan. Dia on off, on off. Kadang dia on satu jam, dia off satu jam. Mungkin tak, nanti keluar lagi. Itu pun istihadah juga. Kadang-kadang satu jam keluar, off setengah jam. Kadang off dia 10 minit, keluar lagi dan sebagainya lah. Bukannya dia keluar terus saja, pahit ni tak habis-habis semua keluar saja. Baik. Jadi dia berbeza-beza. Kadang-kadang satu hari stop, dua hari stop. Beza-beza kan? Jika darahnya tu keluar berterusan, maka yang perlu hanyalah, kita akan masuk hadisnya sebenarnya, dia cuma hendaklah apa ni mencuci tempat darah tersebut. Dan kalau terlalu banyak sangat, dia letakkan, kita katakan kain lah, dan diikat. Ini wanita-wanita tahulah macam mana ikat, supaya apa, mengurangkan darah tu keluar. Kadang-kadang dia tak keluar juga. Okey. Dan dia angkat wuduk. Mandi tak? Tak payah mandi. Dia cuma lepas angkat wuduk je solat. Itu zahir. Dan tentang wuduk ni sebenarnya, walaupun dalam riwayat Muslim ni tak ada, melainkan dalam riwayat yang kata Imam Muslim dia tak sebutkan, tapi dalam riwayat lain ada, dalam riwayat Bukhari ada, dan dia adalah hadis yang sahih, wa tawaddai li kulli solatin, dan ambillah wuduk untuk setiap kali bersolat. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Jadi wuduk permulalah macam biasa. Baik. Okay, kita pergi lagi kepada riwayat yang berikutnya. Wa haddatsani Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Sufyan ibn Uyayna an az-Zuhri an Amrata an Aisyah radhiyallahu anha anna ibnata Jahsh kanat tustahadu sab'a sinin bi nahwi hadithihi. Dari Amrah, dari Aisyah, bahwa anak perempuan Jahsh ini biasa ataupun pernah beristihadah selama 7 tahun seperti hadis mereka. Riwayat berikutnya, wa haddatsana Muhammad ibn Rumh qala akhbarana Al-Lais ha wa haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Layth an Yazid ibn Abi Habib an Ja'far an Iraqin an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مرخنها ورأيت مركنها ما الآن دم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. كتب عائشة radhiyallahu anha, sesungguhnya Ummu Habibah telah bertanya Rasulullah SAW tentang darah, anid dam, Tapi oleh kerana ada alif dengan lam, maknanya the blood lah, maknanya darah yang tertentu. Darah apa ni? Kita tak sebutkan kat sini, tapi kita tahu iaitu darah, darah haid ke darah istihadah. Darah istihadah, bukan darah haid. Anidam. Faqalat Aisyah, kata Aisyah, aku telah melihat bekas airnya, mirkanaha. Mirkan tu ada tempat air, letak di bawah ketika mandi. Mal'ana dama, penuh dengan darah. Itu menunjukkan banyak betul darahnya. Ni dabis haid ni, mandi darah mesti keluar banyak gitu. Faqala laha Rasulullah SAW. Maka jawab Nabi SAW, kata dia kepada beliau, umkuthi, maknanya diamlah sebanyak atau sekadar yang menghalang kamu, ketika haid kamu menghalang kamu. Tetaplah, diamlah sejangka masa haid kamu menghalang kamu. Kemudian hendaklah kau mandi dan solat. Jadi kita kena kaji nas ini. Maka Nabi SAW kata, diamlah kamu sebanyak ataupun selama haid kamu menghalang kamu. Haid menghalang kita daripada apa? Daripada solat. Dan perkara yang orang haid tak boleh buat lah, antaranya datang masuk masjid dan pegang Quran dan sebagainya, tu ada khilaf dan sebagainya. Tapi maksudnya yang penting sekali, dia tak boleh solat, tak boleh puasa. Jadi haid tu menghalang kita. Berapa lama? Tak disebutkan kat sini, tapi dikatakan berapa lama haid engkau, bukan haid orang lain, haid dia, biasanya menghalang dia daripada solat berapa hari? Kalau 3 hari, 3 hari, 7 hari, 7 hari, 10, 15 hari kan? Ikut kepada haid yang mana? Yang dulu lah, yang biasa. So ini menunjukkan Nabi SAW mengambil iktibar, mengambil kira adat kebiasaan wanita tersebut. Ini yang kalau kita dengar adat wanita dalam haid ni, dia bukan dia dalam haid dia punya adat, dia pening-pening, bising-bising, tak apa ni, boring-boring, itu lain. Bukan yang itu yang kita maksudkan. Sebab tu wanita, tapi tu memang ada juga kan, kalangan wanita dia kalau datang haid, dia tension, dia dah boring dan apa semuanya, dia perangai lain macam. Sebab tu dia tak boleh jadi ketua, mengetuai lelaki semuanya, mana boleh. Lalu dalam meeting, dalam berakhir dia dah tension apa, resah apa semuanya, buat keputusan tak betul. Apalagi jadi hakim, hakim perempuan, macam mana? Sedangkan lelaki ni yang steady, yang apa, tapi kalau dia waktu dia nak hukum tu, dia marah. Tak siapa entah kasi dia marah, tak semut api gigit dia ke apa, dia dah marah, dia tak boleh hukum kita ikut tu. Kata Nabi SAW tak boleh. Layah kumal qadi wa ghadban, ketika dia sedang marah. Kena ulama kiaskan lah. Sebab apa ni, dilarang daripada dia hukum kerana marah itu mengubah apa ni, mengubah pemikirannya. Jadi kalau dia ngantuk pun sama, kalau dia apa lagi yang perkara perasaan-perasaan yang memberi kesan kepada hakim, maka dia dilarang daripada dia membuat hukum. Jadi wanita tidak boleh, kata ulama lah, antara sebabnya adalah kerana haid itu memberi kesan kepada ni. Sebab haid, lagi satu perkara, haid datang pada wanita, antara cara nak mengenal darah haid ini, yang darah ni darah haid, adalah darah haid biasanya datang dengan kesakitan. Saya tak tahu, tak pernah rasa tu, tanya orang perempuan. Tapi dia kata macam tu, ulama cakap, ulama pun ulama lelaki lah. Jadi kalau tak cari, tanya ni isteri sendiri. Antara tandanya, dia datang bita'allum. Ta'allum maknanya dengan sakit. Boleh tahu, belum kenal lah. Kalau ada rasa perut macam gini, ini darah. Kalau tukar darah, ini darah. Jadi kalau tak ada sakit, darah tu keluar, dia tahu lah, ini bukan darah. Perut datang sakit, ini bukan darah. Dia kata darah istihalah. Tentara. Nanti kita akan masuk tentang cara-cara mengenal darah haid. Kalau kita sekarang apa buat? Pergi lab aja. Ambil darah, kasih pada kemis tu, pergi buat kerja, bayar dia ada analisis. Kan senang. Kalau sekarang boleh buat gitu, kita buat macam itu lah. Kalau nak bayar, tapi tak wajib lah. Sebab kita ada cara lain untuk mengenal darah haid, dengan warnanya, dengan baunya dan sebagainya. Baik, yang penting di sini Nabi SAW kata, duduk kamu, maknanya jangan solat, jangan puasa, jangan apa tu. yang biasa tak boleh lakukan oleh orang-orang haid, sepanjang mana, sepanjang haid kamu menghalang kamu daripada daripada tersebut. Jadi ini sebenarnya mempunyai lebih daripada setakat jangka masa panjang tu. Sebab adat kebiasaan haid ni bukan kepada 6 hari dia haid sahaja, 7 hari dia haid. Tak. Kadang-kadang timing dia pun ada adat kebiasaan, Masya Allah. Sebagai wanita, setiap 15 hari bulan, timing dia datang dah sampai. Dia pun lagi ready lah. 15 hari bulan, mesti dia datang haid. Nanti dia akan berhenti mungkin lepas 5 hari, 20 hari bulan dah, dah bersih. Dah tak keluar lagi. Setiap bulan macam itu, daripada dia kecil sampai dia besar. Lepas tu satu hari, jadi bukan hanya dia punya jangka masa panjang, tapi waktu dia mula, waktu dia berhenti pun orang tahu. Jadi kalau begitu, bila tiba masanya 15 hari bulan, kalau dia tak pasti ini ada darah haid ataupun tidak, dia pakai apa? Tak payah berkilat. Tak ada sakit. Kadang macam sakit, macam tak sakit ni sakit apa? Dia tak sure, yang penting dia tak pasti lah. Dia rujuk kepada adat kebiasaan dia. Datang haid dia 15, ok ini haid. Sampai ke? Sampai 20 hari bulan. Ok, sampai 20 hari bulan, dia tak solat. Ok, lepas tu bila masuk 20 hari bulan, dia pun mandi, dia bersihkan, dia pakai apa tu, apa ni untuk tutup apa darah tu, jadi tak keluar. Dia pun solat macam biasa sampai habis. Sampai 15 hari bulan lagi satu. Kalau keluar terus-terus juga, macam tu. So ni dalil daripada nas Nabi SAW. Kalau dia tak tahu ni haid ke bukan, kalau dia tahu, dia nak pakai adat kebiasaan ke, dia pakai apa yang dia tahu. Sekarang dah ada lab kan, analisis. Dia pakai lab analisis ke dia pakai adat kebiasaan? Mana lagi kuat? Lab analisis lagi kuat. Okay. Ataupun warna memang darah dengan sifat-sifat dia datang tu semua lebih kuat. Apa ni berbandingkan dengan adat kebiasaan. Jadi bila tak ada tu semuanya, dia tak boleh kenal ni darah haid ataupun darah istihadah dengan cara lain, maka dia terpaksa gunakan adat kebiasaan. Problem dia apa? Adat kebiasaan pun tak ada. Dia memang daripada umur belasan tahun sampailah 20-30 tahun, sekejap datang 15, sekejap datang 25, sekejap datang 1, sekejap 2 bulan tak datang. Nah, ini memang problematik. Darah ni apa pun dia pun tak kenal. Berapa lama selalu haid pun dia tak tahu. Ulama memanggil ataupun namakan wanita macam ini sebagai mutahayyirah. Yang ni orang yang hairan. Ada kata dia muhayyirah. Dia adalah wanita-wanita yang hairan kan. Yang memening kan. Memeningkan siapa? Memeningkan ulama. Dia memeningkan ulama. Ulama susah nak jawab dia punya masalah. Dan ketahuilah bab haid ini adalah bab yang amat penting. Banyak hukum berkaitan dengan haid. Pasti. Baik. Kemudian kedua, permasalahan dia banyak. Banyak sangat. Lebih kurang 100 hadis diriwayatkan tentang haid saja. Dan daripada sudut hukum, ada 200 hukum tentang haid. Sebagian ulama kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku duduk 10 tahun kaji pasal kitab haid, baru aku dapat. 10 tahun dia baru dapat. Kita 10 jam pun tak sampai. Takkan tak jadi alim. Sebab tu Syekh Zainin kata, bila dia pernah ngajar tentang bab haid ni, banyak lebar cerita dia. Tentang orang yang tak pernah haid macam mana, tentang orang yang ada adat kebiasaan macam mana, tentang orang yang boleh mengenal darah apa ni macam mana, tentang orang yang hairan ni pun macam mana. Macam-macam isu lagi, istihadah apa semuanya. Orang kata, ya Syekh, Allah SWT dah selamatkan kita daripada haid, maka selamatkanlah kita daripada belajar tentang haid. Ni biar orang perempuan belajar lah sudah. Apa ayalah kita nak pergi belajar. Itu dia. Tak boleh tahan, pening sangat. Okay. Satu, dah berapa pernah kita dekat Madinah, Syekh Muhammad bin Mukhtar Syengkiti, satu daurah khas makan minggu lah ceritakan tentang apa? Tentang ini je, tentang kitab haid dan istihadah apa semuanya. Saya rasa itu pun dah lepas tu tak faham lagi. Pasal kemudian kata ulama, siapa yang dapat dapat master Kitabul Haid, barulah nampak dia punya fake dia lah, kefakihan dia. Ha, tak ramai yang boleh apa ni, boleh dapat haid. Tapi ada orang, sebagian orang, bila orang dah expert tentang haid, dia orang kutuk-kutuk dia pula, ah ni ulama haid dan nifas saja. Tapi tentang perang, tentang jihad, tentang apa, ha, tentang dunia dia orang tak tahu. Sebab tentang haid memang susah. Tapi ulama sunnah, ulama kibar ulama, mereka master buat ni. Tapi kalau awak dah master bab ni, tentulah lagi awak senang nak master bab lain yang lebih mudah lagi. Ha, itu sepatutnya. Tapi kalau akhirnya bab pun awak tak faham, awak nak cerita pasal jihad, Fardhu Ain, Fardhu Kifayah, tentang hijrah, tentang apa, bermurang tak bermurang dan sebagainya. Macam mana awak nak tahu kan? Baik. Jadi riwayat yang terakhir ini riwayat yang amat penting, bahkan dia asal dan dia menguatkan kaedah yang besar dalam fiqh ini. Ada lima sebenarnya. Yang kelima adalah adat al-adah muhakkamah. Kaedah kubra yang lima ni, yang terakhir yang kelima adalah bahawa adat itu muhakkamah, dijadikan hakim. Ya, kita ada masalah, kita tak tahu apa hukum dia, kita rujuk kepada adat. Ha, tapi ni bukan masalah, ni maulid boleh tak boleh? Tak tahu apa hukumnya. Adat berapa buat? Tak buat lah. Oh, bukan. Bukan tu eh. Ha, ni bila bab tak ada apa? Tak ada dalil. Tak ada dalil yang nak cerita. Dan dia ada berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan bab dunia, bukan bab agama. Jadi kalau biasa, orang beli kereta, kalau ada tayar spare, kena bayar ekstra lah. Dalam kita, kat negeri kita lah eh. Kalau beli mesti kan dengan tayar spare. Jangan dia cakap tak ada. Kau bayar ni, semua kau boleh ambil, tayar spare saya punya. Tak ada kan? Ha, itu betul-betul adat kebiasaan. Tapi kalau adat kebiasaannya, beli kereta maknanya kereta je, tayar spare tak? Tayar spare tak pakai, toolbox pun tak pakai, tempat apa emergency pun tak? Ha, tidak. Dia punya tempat buka tayar tu apa, dia punya jet tu pun tak. Ha, mari kita kena ukur apa? Ikut hukum. Hukum adat kebiasaan. Saya tak ada dalil Quran tadi kan. Sama juga orang kalau beli furniture. Tempat kita macam mana? Saya tak tahu kan. Ha, di negeri Arab, kita kalau beli furniture, transport free. Transport sekali. Kalau kita dah beli kan, walaupun barang kecil je pun, dia kena hantar. Dia kena hantar. Mainkan of course lah. Kita boleh angkat, kita angkat lah. Barang kecil macam ini, cawan. Bawa lah sendiri lah kan, hantar. Maksudnya munasabah lah eh. Jadi kena hantar dekat jauh satu negeri lah, penting satu negeri. Bukan dah sampai keluar sampai negeri kan. Jadi kalau daripada kedai dekat Changi, dia kena pergi Tuas, orang tu kena hantar eh, lori besar kecil dia kena hantar kan. Pasal apa? Adat kebiasaan. Tapi tak tahu lah, adat kebiasaan dia bukan macam tu. Bukan macam tu. Kau nak beli apa semuanya, angkat sendiri lah. Angkat sendiri. Nak pakai lori kita, charge. Tak ada pakai lori lah. Sekali kita tak paksa pakai lori kita kan. Lepas tu charge dia, ikut dia punya kadar. Jadi boleh tak dia ikut? Kalau dia daripada adat, ada dua adat yang berbeza. Kunun Madinah, adat dia transport free. Orang Mekah transport apa? Bayar sendiri. Jadi orang apa ni, Madinah datang Mekah, dia nak free lah pasal ikut adat dia. Jadi ikut adat mana satu? Jadi kalau ada khilaf, pergi kat mahkamah, mahkamah hukum dengan mana tu? Ikut adat tempat tu. Oh, adat Mekah kena bayar, sorry je. Pak Madinah boleh. Tapi kat Mekah, kena bayar sendiri. Jadi ini semua berdalilkan dengan apa? Al-adah muhakkamah. Antara dalil dalam Quran, kata Allah SWT, Khudil afwa wa'mur bil khudil urfa Qudil afwa amul bil urfi wa'arif anil musyrikin. Depan kita dalam surah Al-Araf, ambillah apa tu kemaafan dan hukumlah dengan apa? Dengan kebiasaan. Ini ada kebiasaan. Dan dalam ayat-ayat banyak tentang ma'ruf, ma'ruf, ma'ruf kan. Nafakah dengan ma'ruf, apa ni, hendaklah dia berhias dengan ma'ruf dan sebagainya. Jadi ma'ruf tu maknanya balik kepada adat kebiasaan. Apa yang biasa ni tu, macam itulah yang dibolehkan. Dan daripada hadis pula mengiktibarkan tentang adat itu muhakkamah, adat itu jadikan dasar hukum, adalah hadis ini. Ini tentu sekali balik kepada adat kebiasaan wanita yang biasa haid. Bila dia biasa haid dan berapa lama dia haid, kita jadikan dia sebagai hukum bila dah tak ada dalil lain. Tapi masalahnya orang, sebagian orang, walaupun dia mungkin belajar ustaz ke, dia jadikan kaedah ni dalam bab agama. Agama pun, ini tak ada dalil Quran secara larang tak ada, suruh pun tak ada lah. Balik pada kebiasaan lah. Kita kat Singapura semua lepas solat kita doa, ataupun kita biasa tiap-tiap Jumaat, malam Jumaat kita baca Yasin. Dan adat dalam kaedah, adat itu hakim, jadi ini jawapannya apa? Kalau kita lihat aplikasi adat adat muhakamah sebagai kaedah ni, tak ada dalam bab, tak ada dalam bab agama. Semua bab, bab biasa, bab jual beli, doa kos, pakaian dan seterusnya. Jadi itu satu kesilapan yang amat besar, menangkan muadat itu kebiasaan. Kemudian sebahagian daripada mereka tersebutkan syubhat mereka, berdalilkan dengan hadis kononnya daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa apa yang dipandang oleh orang beriman itu sebagai baik, fahuwa hasanun indallah, fahuwa indallahi hasanah. Jadi dia juga baik di sisi Allah. Kalau apa orang ramai nampak tak baik, sayyi'ah, fahuwa indallahi sayyi'ah, maka dia adalah tidak baik di sisi Allah. Jadi kita semua anggap dia baik, kita anggap dia baik lah. Jadi insyaAllah dia baik di sisi Allah. Yang pertama sekali, itu bukan hadis, itu bukan hadis yang mauquf daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi dia bukan hadis, tak boleh lah challenge dengan hadis-hadis yang mengatakan semua bid'ah, kesesatan. Semua yang diadakan bid'ah. Maknanya walaupun semua orang nampak dia bagus, tapi dia diadakan dalam agama, dia bid'ah, setiap bid'ah kesesatan. Dan kedua, sebelum riwayat tadi tu ada menerangkan tentang apa maksud orang-orang yang beriman, apa maksud orang ramai nampak dia baik, siapa tu orang ramai. Sebelum itu Ibn Mas'ud menerangkan bahawa sesungguhnya Allah telah melihat pada hati-hati manusia dan mendapati bahawa hati Muhammad adalah sebaik-baik hati manusia. Maka dia jadikanlah dia sebagai Nabi dan seterusnya berikan risalah. Dan lepas tu Allah SWT lihat pada hati-hati manusia, mendapati hati-hati para sahabatlah sebaik-baik hati-hati manusia. Maka dia pilih sahabat-sahabat jadi sahabat Nabi SAW. Lepas tu diterangkan, dan apa yang dilihat oleh orang-orang sebagai baik, maka dia baik. Maknanya refer kepada siapa orang-orang ni? Pada para sahabat. Ataupun kalau disebut lafaznya, apa yang dilihat oleh manusia, manusia atau orang beriman, dengan alif lam, maknanya lil istighraq, semua orang. Tapi dalam bab maulid, adakah semua orang kata dia baik? Ada juga, mungkin sikit lah yang kata tak baik. Jadi tak boleh masuk dalam bab ni, ini bukan bab adat. Adat yang boleh adalah semua orang tanpa pengecualian kata dia baik. Kalau kita gunakan kaedah adat ni adalah hakim untuk semua perkara, kita akan dapati banyak masalah. Kita dapati adat apa di barat, macam-macam adat buruk. Orang ada lelaki perempuan boleh, boleh cium, boleh apa semua. Habis kita bila pergi sana, kita adat apa Singapura, kita kena pakai adat Perancis. Boleh? Macam tadi ikat bukan Marina. Okay, dalil dia adat muhakamah. Adat adalah hakim. Kita tak boleh. Kita kena ada banyak. Dan benda yang dilarang oleh agama pun kita boleh tinggalkan. Ada nas Quran hadis kerana nak ikut adat. Nah, itu lagi bahaya besar. Dan kan takkan ulama cakap macam gini. Jadi pemahaman satu kaedah tu penting. Jadi saya katakan ini termasuk, jadi kaedah adat ni termasuk antara lima kaedah yang besar dalam bab fiqah. Yang pertama adalah al-umur bimaqasidiha, setiap urusan dengan niatnya, dengan maksud niat. Dan yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan itu tak boleh dihilangkan dengan ragu-ragu. Kemudian al-masyaqqatu tajlibu taysir, kerana yang susah itu mengundang yang apa? Kemudahan. Jadi yang susah mengundang kemudahan. Yang keempat apa ya? Satu lupa lah. Asal yang kelima. Satu lupa biasalah. Tapi kan ada lima. Itu termasuk qawaidul kubra. Kaidah Khamsah Al-Kubra. Yang lain-lain kaidah banyak pecahan daripada kaidah ini. Yang kelima itu adalah Al-Adat Muhakkam. Adat itu adalah Hakim. Jadi riwayat yang terakhir ini, kita baca riwayat yang terakhir. Sama je lah sebenarnya. Haddathani Musa bin Quraish At-Tamimi, qala haddathana Ishaq bin Bakar bin Mudar, qala haddathani Abi, qala haddathani Ja'far bin Rabi'ah an Iraq bin Malik an Urwah bin Zubair an Aisha zawj an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat inna Umm Habibah bint Jahsh allati kanat tahta Abd al-Rahman bin Auf shakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dama فقال لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. Dengan sanadnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ummu Habibah binti Jahsh yang di bawah Abdul Rahman bin Auf, jadi isteri beliau, datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang darah, iaitu darah istihadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, diamlah kamu sekadar apa yang menghalang, ya haid kamu menghalang kamu, kemudian mandilah. Dan adalah beliau mandi untuk setiap solat. Inilah sebenarnya riwayat yang kita baca. Tidak ada perintah daripada Rasulullah SAW agar wanita itu mandi untuk tiap-tiap solat. Yang ada apa? Dia yang mandi untuk tiap-tiap solat. Jadi sekarang kita nak masuk pembahasan tentang hukum mandi untuk tiap-tiap solat bagi wanita yang istihadah. Bukan mandi daripada haid. Mandi daripada haid wajib, itu jelaslah. Sekali saja. Tapi sekarang setiap kali nak solat perlu tak dia mandi? Solat Zuhur mandi, solat Asar mandi, Maghrib mandi dan seterusnya. Kalau 7 tahun, satu hari mandi 5 kali. Banyak kali tu. Apakah itu hukumnya? Jadi kita nak tahu. Sebab ni kalau dia tak mandi, buat dia punya solat tidak sah. Dan ini setelah kita faham bahawa pendapat yang benar adalah dia perlu berwuduk untuk tiap-tiap solat. Ini apa yang following dia lah lepas mandi daripada haid. Sebab kita dah belajar kan, mandi daripada mandi haid sama macam mandi janabah. Kalau dah wuduk dalam mandi tu, dia dah tak payah mandi lagi. Ini kita cakap kalau dia batal wuduk, tak dia perlu tak dia mandi dan wuduk. Mandi dan wuduk tak perlu. Tetapi kata Imam Malik rahimahullah taala, tak perlu dia angkat wudu. Yang penting ini apa ni, pendapat yang lemah. Jadi tentang mandi untuk setiap kali berwudu, ada beberapa pendapat kat sini. Siapa kalau nak ada syarah Nawawi, ada satu bahagian dia ada syarahkan di belakang-belakang sikit tu. Ini cari sendiri lah, saya tak pegang bahasa Arab, bahasa Melayu ni. La yajibu ala mustahadha al-ghuslu li syai'in min as-salat. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, tidak wajib. Bukan kata tak boleh, tak wajib untuk seorang yang mustahadah mandi untuk apa juga solat. Maksudnya sama ada solat wajib maupun solat sunat. Walau fi waqtin minal awqat. Dan tidak wajib juga dia mandi untuk apa juga waktu, sama Zuhur ke Maghrib ke, melainkan sekali saja, marrah wahidah, iaitu setelah terputusnya haid. Bila haid dah tak keluar lagi, tapi kalau keluar darah lain, bila putus haid, maka dia kena mandi sekali. Itu maknanya mandi haid. Dan jumhur berkata, jumhur ulama berpendapat demikian daripada kalangan salaf dan khalaf. Dan dia diriwayatkan daripada Ali dan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, Aisyah radhiyallahu anhum. Para sahabat juga berpendapat demikian. Dan adalah kaul atau pendapat Urwah bin Zubair, Abu Salamah bin Abdul Rahman dan Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Umar dan Ibnu Zubair. Jadi soalan Imam Syafi'i tak masuk dalam sini ya. Dan Atha Ibnu Abi Rabah Wa Abi Hanifah dan Ahmad. Itu pendapat pertama. Dan diriwayatkan daripada Ibn Umar dan Ibn Zubair dan Atha Ibn Abi Rabah, bahwasanya mereka berkata wajib atasnya mandi untuk setiap solat. Jadi ada juga para sahabat dan tabi'in yang mewajibkan mustahadah itu mandi untuk setiap kali solat. Dan ia juga diriwayatkan daripada Ali dan Ibn Abbas. Dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata hendaklah dia mandi setiap hari sekali saja, ghuslan wahidan. Jadi ini pendapat ketiga. Pendapat pertama tak wajib mandi, melainkan sekali lah mandi haid. Pendapat kedua mandi untuk haid lain, mandi untuk setiap kali solat. Kalau lima kali solat, lima kali mandi. Dan pendapat ketiga kata mandi sekali satu hari. Tak kira lah nak mandi pagi ke, lepas tu mandi malam ke, tapi dah mandi, tak payah mandi lagi. Lepas tu dia perlu wuduk cukup. Dan ini diriwayatkan daripada, ini adalah daripada Musayyib dan Hasan. Tak ada, itu pendapat lain. Okay, pendapat yang keempat, yang daripada Musayyib dan Hasan, mereka berdua berkata hendaklah dia mandi daripada solat zuhur sampai solat zuhur setiap hari. Jadi dia mandi sekali setiap hari, tetapi bila waktu dia mesti daripada waktu solat zuhur. Baik, ada pun dalil ulama jumhur bahawa asalnya tidak wajib sesuatu melainkan ada dalil. Dan syariat tak meletakkan dalil bahawa dia wajib mandi. Ada tak dalil sekali kita baca wajib mandi untuk setiap solat? Tak ada. Yang ada cuma mandi sekali saja, dan kita tahu waktu adalah mandi, mandi khair. Dan kata mereka tidak sah daripada Nabi SAW bahawa beliau memerintahkan mereka untuk mandi melainkan sekali ketika putusnya haid. Dan itulah sabda Nabi SAW, apabila datang haid maka tinggalkanlah solat, apabila hilangnya atau perginya haid itu maka mandilah. Dan tidaklah terdapat di dalam nas ini yang mewajibkan berulang-ulangnya mandi. Adapun hadis-hadis yang warid di dalam Sunan Abu Dawud dan Baihaqi dan selainnya bahawa Nabi SAW memerintahkan beliau untuk mandi, maka tidak terdapat di dalam suatu pun daripada hadis-hadis itu yang sabit, yang sahih. Jadi mereka menjawab terhadap riwayat-riwayat mewajibkan mandi untuk setiap kali solat sebagai hadis-hadis yang lemah. Dan Imam Baihaqi telah menerangkan, dan sebelum Imam Baihaqi juga, tentang kelemahan hadis-hadis itu. Dan yang sahih di dalam bab ini hanyalah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahih mereka, bahawa Ummu Habibah binti Jahash radhiyallahu anha telah istihadah dan dia bertanya kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW telah berkata kepada beliau itu hanyalah urat ataupun darah daripada urat, dan dia bukan haid. Dia adalah darah daripada urat, hendaklah dia mandi kemudian dia solat. Adalah beliau mandi untuk setiap kali solat. Jadi yang mandi setiap kali solat adalah wanita itu sendiri. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Nabi SAW hanya memerintahkan beliau untuk mandi dan solat, dan tidak terdapat dalam hal itu bahawa dia memerintahkan beliau untuk mandi setiap kali solat. Berkata beliau, jadi Imam Syafi'i tidak ragu-ragu lagi insyaAllah ta'ala bahawa mandinya itu adalah sunnah. Kita lihat tawaduknya Imam Syafi'i. Dia tak cakap bida'ah. Mana nak cakap sahabat buat bida'ah. Nabi SAW pula masih hidup lagi. Dia kata insyaAllah dia adalah apa? Adalah sunnah. Tapi kita yakinlah ini bukan bida'ah. Nak mandi setiap kali nak solat tak salah pun, selagi dia tak mewajibkan atas dirinya. Kana tatawuan ghaira ma umirat bih. Dia adalah yang dilakukan secara rela hati, sunat saja, yang tidak diperintahkannya. Dan ini adalah luas untuk beliau, kata Imam Syafi'i dengan lafaznya. Dan demikianlah yang dikatakan oleh Syekh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun ada Syekh. Semua orang sebenarnya ada Syekh, tapi ada orang lagi terror, tak payah Syekh. Dia dah zikir banyak-banyak aja. dia punya zikir buat special, terus dia dah tak payah syekh lagi. Dia terus langsung dapat daripada Khidir ke, daripada Jibril. Berkata syekhnya juga, Syekh Ima itu Sufyan Ibn Uyayna dan Layth Ibn Sa'ad dan selain mereka, dan kata-kata mereka hampir sama dalam bab ini, wallahu'alam. Jadi itu dalil untuk pendapat jumhur. Tetapi ada permasalahan. Saya rujuk hadis-hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud ni tentang Nabi perintahkan dia untuk mandi setiap kali solat. Sebahagian daripada cara mandinya adalah mandi setiap kali solat saja. Sebahagian daripadanya adalah kita jamakkan macam zuhur dengan asar pada akhir waktu. Tapi jangan sampai lepas waktu. Akhir-akhir waktu zuhur tu dan nak dekat masuk waktu asar, mandi. Dan ini mesti baguslah, mandi. Lepas itu solat zuhur dan asar. Salah zona asal sekali. Jadi kemudian bila masuk maghrib dengan isyak, maghrib tu lambatkan sampai ke isyak, mandi, lepas tu solat maghrib dengan isyak. Dia mandi lagi. Itu perintah daripada Nabi SAW dalam riwayat-riwayat tersebut. Pembahasan dengan hadis ni panjanglah, tapi Imam Syalbani rahimahullah taala mensahihkannya. Jadi kita tak nak bawa ke sini kerana hadis itu tak ada dekat dalam Sahih Muslim. Pembahasannya kalau nak nanti insya-Allah tunggulah waktu apa kita bahaskan kat sebelum salam ada. Macam mana nak jawab kalau hadis-hadis tu sahih? Banyak-banyak kita kata hadis tu mansukh, ataupun kita kata apa ni, hadis-hadis itu apa ni tak menunjukkan wajib, hanya sunat sahaja. Tapi tetap ada kemusykilan. Kalau dia sahih, macam mana nak jawab? Setakat ini saya beramal dengan fatwa. Saya pun tak klik juga. Saya tak klik Syekh Uthaymin Rahmat Ta'ala dan ulama-ulama lain. Mereka kata, mereka beramalkan dengan hadis yang dalam situ ataupun dengan pendapat jumhur. Sebab kata mereka, dia tarjihkan sebab riwayat-riwayat ini orang datang tanya. Dan waktu nak jawab, mesti jawab komplit, betul tak? Kalau memang wajib kena mandi tiap kali solat, tentu Nabi SAW perintahkan. Nabi SAW tak boleh lambatkan bayan. Dan kita ada kaedah, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tak boleh kita lambatkan bayan, penerangan, sampai keluar daripada, terlepas daripada waktu yang diperlukan. Tak boleh lambat-lambat. Jadi kalau wajib, dan itu tak mungkin dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi menunjukkan bahawa tak wajib mandi setiap kali solat. Yang buat itu adalah sahabat tersebut saja. Ya, ada pun yang riwayat-riwayat lain, itu ada pun apa ni, mungkin sunat sajalah. Dan kita tahu bahawa memang kalau lihat, kalau darah tu keluar banyak, orang tu mandi, kita dah katakan dekat bekas bawah dia tu, air dia sampai putih jadi merah. Tentu sekali kalau lagi baik mandilah, daripada setakat tampal-tampal gitu je, baik mandi sekali kan lagi senang. Lepas tu betul-betul habis tu mandi, tu solat. Wallahualam. Jadi dia memang ada khilaf, kita boleh kaji lagi lah insyaAllah. Atau ada pendapat atau pembahasan, kita boleh kongsi kat sini. Kemudian kita tahu mandi itu kan setiap kali solat. Yalah, kalau awak istihadah tu 3 hari tak apa. Awak istihadah setahun, 7 tahun, mandi setiap kali solat. Ada musim panas, ada musim banyak air, ada musim sihat, ada musim sejuk. Baik, sejuk yang tak sampai memudaratkan, wajib mandilah. Masalah. Walau bagaimanapun kita nak wuduk tiap-tiap kali solat pun panas. Kalau boleh nak main tayamum. Betul tak? Kalau tengah-tengah solat sekali batal wuduk, alamak, ini was-was jangan. Padahal dah tentu dengar. Dengar macam seluar koyak pun masih nak ni was-was. Tak ada, tak ada. Tak bau lagi. Pasal malas tak nak keluar batalkan, lagi-lagi dah last rakaat dah nak habis lah. Nak keluar dari masjid angkat wudu lah, leceh betul lah. Wudu orang malas, apa lagi mandi tak tiap hari solat, cuba ingat. Ada kepayahan lah di situ . Sebagaimanapun kalau apa ni, hadis itu lebih kuat atau apa semuanya, lagipun ni hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tak perlu mandi untuk setiap kali solat. Daripada sudut makna pun kita dah faham yang Nabi suruh tu semua untuk mandi apa? Untuk haid, bukan mandi untuk istihadah. Tak guna kita mandi pun sebenarnya, darah tetap keluar. Tapi dalam hal ini kita kena hormatilah. Kita lihat pun bukan Ini kalau ada khilaf, boleh ada khilaf. Sebab apa? Kita baca khilaf ni pada kalangan sahabat. Ada sahabat-sahabat yang kata mandi setiap kali solat. Ada kata mandi satu hari satu kali. Ada kata yang dalil mandi waktu zuhur sampai zuhur tu, wallahu alam apa dah. Apa dalilnya? Itu kena lihat buku yang besar-besar. Kemudian lagi satu kali, satu perkara lagi. Kalau dia dah mandi, dia boleh salat berapa banyak solat. Dia dah mandi, ni bukan mandi, maksudnya dia dah wuduk. Sekarang masuk waktu zuhur. Dia pun angkat wuduk, dia solat. Berapa lama dia boleh solat? Selagi tak batal wuduknya, dia boleh solat. Jadi pendapat yang benar dalam hal ini, tak ringkas, dia hanya boleh solat pada waktu zuhur saja. Maknanya bila masuk waktu asar, dia nak solat asar, dia kena wuduk sekali lagi. Apa dalilnya? Dalilnya dalam riwayat Bukhari tadi, tak ada kat dalam Muslim. Watawaddai li kulli solat, hendaklah dia berwuduk untuk setiap kali solat. Setiap kali solat, maknanya setiap kali masuk waktu solat, dia kena wuduk. Dan itu juga bermakna sebelum solat zuhur pukul 12:30 dah tak boleh get ready untuk apa? Untuk solat zuhur. Macam kita lelaki, kita sebelum nak keluar masjid, belum azan, kita berangkat wuduk. Boleh pakai wuduk tu kan, untuk solat waktu zuhur. Tapi untuk istihadah tak boleh. Sebab Nabi kata berwuduk untuk setiap kali solat, maknanya setiap kali masuk waktu solat. Jadi dah masuk waktu zuhur, baru berwuduk, kemudian solat. Dan kemudian boleh tak dia solat sunat yang lain dan sebagainya? Sebagian ulama kata boleh. Kalau solat wajib boleh, solat sunat pun batal boleh. Kata Syekh Uthaymeen Rahimah Ta'ala, dalam hal ini sepatutnya tak, dia tak solat sunat. Sebab apa ni, dibenarkan dia solat wajib itu kerana dia wajib, darurat. Walaupun sebab apa, dia masih apa, menanggung najis. Jadi untuk solat yang sunat itu tak ada daruratnya, maka dia tak boleh, dia tak boleh solat. Wallahu a'lam. Itu berkenaan dua masalah tentang apa ni, mandi dan berwuduk. Satu hal lagi, orang-orang yang istihadah, wanita istihadah ni ada macam-macam. Tadi kita dah katakan ada darahnya berterusan. Dalam hal ini tak ada masalah dia. Jadi dia cuba sedaya upaya bersihkan darahnya, dan kalau banyak sangat, dia letakkanlah apa ni, kain diikat, dia solat. Okey, tak apa. Tetapi bagi mereka yang darah haidnya ada, lepas tu dia off. Dan kalau dia off tu mungkin setengah jam ke, lebih ke kurang ke, yang penting waktu dia tak keluar darah tu cukup untuk dia melaksanakan ibadat, yang ni solat. Maka ketika itu ulama kata bila dia dah ambil wuduk, dia mesti solat cepat-cepat. Sebab kalau dia lambat, lepas tu keluar, batal wuduk. Dia kena ambil wuduk sekali lagi. Sebab tak ada darurat lah. Pasal yang ni darah tak keluar, ada time darah keluar, darah kau tak boleh solat. Jadi dia kena tunggu sampai darah tak keluar, baru dia wuduk dan dia cepat-cepat kami sempurnakan solat. Dan lepas tu keluar lagi, okey dah, dia dah tak boleh solat lagi. Sebab ini sesuai dengan kaedah Islam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebankan seorang insan itu melainkan apa yang dia mampu. Okey, kalau dia darah keluar, dia tak mampu nak tahan, okey tak apalah, dia solat walaupun darah keluar. Sekarang darah waktu stop ni, dia mampu nak solat waktu tu kan. Jadi dia kena solat waktu. Jadi waktu untuk dia sempit. Memang payah, tapi itulah Allah puji seorang itu. Kalau dia terlambat, mungkin waktu berhentinya darah tu mungkin 20 minit. Lepas tu dia terlambat kerana siap-siap nak cari baju. Baju pula apa, hilang kat mana ke apa semuanya. Misalnya lah, jadi dia terdelay sikit. Sekali keluar pula darah, dosa tak tahu batal, tak kena ambil wuduk lagi sekali tak? Jawabnya tak, tak payah. Dia, wuduk yang tadi tu boleh pakai untuk solat. Jadi kalau dia gigi dia lambat-lambat tu yang dia tak, yang dia kena tak wuduk sekali lagi. Okay? Jadi hukumnya sama dengan orang yang ada penyakit seperti ini. Istihadah ni satu asal hukum. Situasi-situasi yang lain yang sama dengan istihadah, kita kita hukum dengan sama. Jadi ada orang buang angin tak berhenti ada. Ada yang tahu ada. Jadi macam mana angkat wudu buang angin, angkat wudu lagi habis wasfal buyuk. Jadi kata ulama, kalau macam itu walaupun dalam solat buang angin, tak payah angkat wudu, teruskan aja assalamualaikum, assalamualaikum. Tak payah perlu. Alhamdulillah, hukum sama dengan istihar, istihara. Tapi kalau buang angin berhenti-henti, dia kalau berhenti agak lama aja, dia kena solat waktu tu. Kalau dia buang angin waktu tu, dia kena wuduk lagi sekali. Dan satu lagi orang yang mungkin ada operation, darah asyik keluar, dia tak mana kan, mana bahagian ke apa, betul tak? Jadi orang ni boleh solat, mesti solat. Walaupun darahnya keluar, walaupun najis keluar, kan ada orang tak boleh kontrol kan. Dia tetap kena wuduk. Kalau dia boleh bersihkan, bersihkan. Dia wuduk dan dia solat. Tak ada uzur, sama dengan istihadah. Dan orang yang ada salah silbaul atau pembawa asir kan ada, dia punya apa tu, kencingnya tak maaf tak berhenti, jadi hukumnya pun sama. Ataupun darah keluar dari hidung berterusan, ataupun kena timbak ke apa tu, kena cucuk dengan pisau macam Sayyidina Umar radhiyallahu an, atau sahabat yang kena panah, dia solat terus. Tak payah apa ni batalkan solat dan ambil wuduk sekali lagi. Jadi itu menunjukkan keringanannya syariat. Yang wajib tetap wajib, tapi dipastikan bahawa yang diwajibkan tu, yang diperintah tu, tetap kita mampu lakukan. Bila yang kita yang ni gugur daripada kita satu kewajipan, bila dah kita tak mampu nak buat. Alhamdulillah. Apa-apa soalan? Kita juga daripada muslimat ni bab hid juga kan. So, kita cuba jawab. Ada seorang wanita yang selalunya mempunyai tempo haid, menstrual cycle yang cukup normal dan tepat. Namun sejak kebelakangan waktu ini, sehari sebelum haid dia tiba, sedikit darah spotting yang kering dan keruh-keruhan keluar. Adakala berapa jam sebelum darah hitam merah haid keluar, keruhan darah ini akan keluar juga beberapa jam. Adakah darah ini tanda-tanda dan sebahagian dari haid dan dia harus menjauhi solat pada dan puasa, atau ini adalah darah istihadah dan harus melakukan solat atau berpuasa? Okay. Jadi kalau darah itu datang yang sedikit ini, datang sebelum haid, maknanya dia datang waktu suci ke waktu haid? Waktu suci. Asalnya bila dah kita dah bersih daripada haid, dah terputus, dan tanda-tanda terputus haid ni kena tahu lah ada dua. Satu, darah tak keluar lagi, maknanya kalau kita letak kain kering lah, tak ada apa-apa, tak ada apa. Satu lagi adalah kita letak kain, keluar apa-apa, tapi keluar putih. Keluar dari putih tu menyatakan dah tak ada haid lagi. Nah, itu dah boleh mandi. Taruh dah lepas kita dah mandi, dah solat satu hari, lepas tu besok ni keluar apa darah? Keluar darah, itu haid ke bukan? Atau lama tu bukan haid? Kalau kita tak pasti itu darah haid lah. Sebab ada orang keluar darah haid ni macam ni, ada straight 5 hari dah habis terus, bersih terus sampai next month. Ada yang keluar 2 hari lepas tu bersih 1 hari lepas tu keluar lagi 1 hari ke 2 hari, macam itulah. Jadi total 4 ke 5 hari juga, tapi tengah-tengah ada in between, ada break. Jadi kata ulama, sebagian ulama kata total the whole 5 hari tu, walaupun tengah-tengah ada kosong tu, ada bersih, itu semuanya adalah haid, zaman haid. Ulama-ulama fikir dah berbuat kaedah tentang hal tu. Tapi kata Syekh Fahmi rahmatullah dan Nutaimiyah, dan insyaAllah lebih tepat, waktu yang ada darah tak payah semayang. Lepas tu bila bersih 2 hari kan, betul-betul bersih, maknanya kering, dia mandi dan dia semayang 1 hari. Lepas tu keluar lagi tak semayang, dan tu bersih lagi, dia semayang. Berterusan gitulah sampai biasa. Sebab hukum apa ni, solat ke tak solat ni bergantung pada darah. Ada darah, ada lihat darah, dia haid tak ada, dia tak haid. Jadi tu khilaf. Jadi dalam hal ini dia keluar sehari sebelum haid, dan dia keluar sikit, tak macam biasa. Dan satu lagi soalan, berapa jam sebelum haid? Saya nak jawab yang senang sikit. Berapa jam sebelum haid? Kalau yang berapa jam sebelum haid, kita akan anggap dia sebagai haid. Kita akan anggap dia sebagai sebagai haid. Walaupun belum keluar sebanyak-banyaknya pun, itu dah permulaan keluar lah kita rasa kan. Sebab berapa jam je sebelum haid. Kita dah tahu hari ni nak keluar kan, tapi dia belum keluar lagi, tapi keluar sikit dulu. Biasalah. Jadi ini dianggap sebagai haid. Tapi sehari sebelum haid, maknanya kita akan tinggalkan solat selama satu hari. Jadi ini kemungkinan besar, kalau kita tak kenal darahnya, dia adalah darah istihabah. Bersihkan, ambil wuduk macam biasa, solat. Sampai keluar yang betul-betul dia tu, baru kita jadikan dia, kita tinggalkan dia sebagai haid, insyaAllah. Boleh eh? Nah, sebab soalan dia khusus tau. Soalan dia darah yang keluar nak dekat haid. Bukan darah yang keluar selepas haid. Jadi itu ada perbezaan. Sebab ini nasib baik saya ingatlah. Imam Ahmad 10 tahun eh. Yang ini saya dah tahu sikit, saya boleh jawab lah. Sebab soalan lain ni susah sikit nak jawab. Okey, semua lelaki ada apa nak jawab? Apa ada nak jawab lah. Apa nak soal? Jadi banyak masalah eh, kalau isteri macam-macam hal eh. Jadi kalau kita belajar baguslah kita dapat jawab. Sebab orang perempuan ni pun kadang-kadang ada yang rajin, ada yang tak rajin. Ada excuse je eh. Alamak ni. Jadi suami ada tahu hukum, jangan alamak dia, dia lagi tahu lah. Habis eh, kita bertanggungjawab. Ku ampusakum ahlikum nara. Kita kena berada diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka eh. Kalau kita tahu ini bukan darah haid, ini istihabah, hukum dia mesti solat walaupun keluar eh. Jadi kita kena apa ni, kena nasihatkan eh. Kalau kita tak sure, of course lah kita kena rujuk pada ahli. Baik, kita lihat eh, perkara ni. Dan kita lihat zaman kita sekarang, ini dah lelaki tau, tak pernah keluar haid ni. Tetapi kalau ada semayang, nanti semua kutu. Betul tak? Ha. Jahat macam orang haid pula. Jadi kalau dia belajar ni, bab ni, bab istihara, lihat orang wanita darah keluar, kena angkat wuduk, kena apa? Kena sembahyang. Engkau macam-macam alasan. Lepas tu keluar kotor, macamlah tak ada air boleh bersihkan. Siapa kata kalau basah-basah tak boleh, tak boleh solat? Tu dia punya pasal lah kan, kita nak demi cuci tu. Dan kalau dia tahu satu hari tu dia kerja, satu hari dia dekat tempat kerja, dan dia kena solat mungkin 4 waktu dekat tempat kerja. Tak tahu nak buat kain, tak tahu nak buat seluar spare, seluar dalam spare ke apa semuanya. Untuk apa? Mana tahu kan kadang-kadang tak ada terperincis ke apa semuanya. Jadi ini semua dia kena apa? Dia kena lakukan. Sebab kalau dia beriman, dia yakin bahawa Allah perintahkan dia solat 5 waktu dalam syarat, dengan syarat-syarat, dia tak boleh jadikan itu sebagai alah, sebagai alasan. Sekarang masjid pun letak apa? Letak kain standby untuk orang-orang yang semua kotor lah kan? Jadi siapa tukar je pakai kain, maknanya dia mesti semua kotor. Asalnya kita tak payah lah tukar kain. Tapi masalah je, tentang kain tu lagi kotor daripada semua ni. Macam-macam orang pakai ha, dah bau lah, macam-macam pijat semua dah ada. Dekat tempat kita sampai orang komplain eh, celekong kotor teruk betul. Sejadah kadang bau teruk kat surau-surau. Mana kan orang tolong jaga. Ini sebenarnya ada pembahasan dulu kan, antara ibu-ibu masjid lah. Jadi kena ada orang volunteer lah. Kena apa, bawa balik rumah cuci kat mesin-mesin. Sebab masjid tak boleh cuci lah, tak ada tempat cuci lah. Jadi sebab tu kotor lah eh. Tapi di sebagian negeri, especially di Yaman, memang confirm ada tempat apa, gantung seluar dan ganti dengan kain. Sebab ni antara perkara-perkara yang keras dalam mazhab Syafi'i sebenarnya. Dia terlampau sangat keras dalam bab apa ni, najis ni. Sehingga kan jadi orang ramai nak solat pun jadi susah. Jadi susah. Banyak hal ni sebenarnya. Eh? Jadi antara seluar. Tapi tak nampak, tak apa, tak ada. Itu kalau tak nampak pun dia najis juga. Najis hukum kata mereka. Sedangkan najis hukum sebenarnya ada pembahasannya. Jadi kita kalau tak nampak, tak ada. Kita renjis-renjis saja sudah. Sampai cuci pun terenjis-renjis, air agak-agak macam itu dah. Lepas tu kita kat wuduk, kita solat. Dan kalau kita tak ada apa-apa, tak ada sebab nak hukumkan seluar keluarga najis, maka asalnya tak najis. Kita ada kaedah yang besar tu. La apa ni, al-yakin la yazulu bisyak. Yakinan tak boleh dihilangkan dengan syak dan ragu-ragu saja. Allah.